Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Diberi Allah banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang paling tinggi di antaranya adalah Allah jadikan hati kita semangat mendalami dan memahami agama Islam yang mulia ini. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, Allah kasih tanda. Dan tanda kebaikan dari Allah adalah tatkala hatinya hamba itu terpaut dengan ilmu agama, mendalami agamanya. Sehingga min alamatil khair, di antara tanda-tanda kebaikan adalah dicondongkannya hati kita untuk semangat mendalami ilmu agama. Dan di antara ilmu agama yang harus kita gali adalah tentang sosok pribadi manusia termulia di jagat raya ini, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui kitab Syama'il As-Sama'il Nabawiyah atau Syarah Syama'il Nabi, kita belajar tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian ini sudah lama ya, kita kaji dari bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana perawakan Rasulullah, bagaimana jalannya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, wudunya Rasulullah, makannya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, makanan apa yang disenangi Nabi, bagaimana Rasulullah kalau minum, minuman apa yang disenangi oleh Nabi, bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana tawaduknya Rasulullah, bagaimana sifat malu yang ada pada diri Rasulullah, bagaimana keberanian Rasulullah, bagaimana cincinnya Rasulullah, bagaimana sarungnya Rasulullah, bagaimana pedangnya Rasulullah, bagaimana mata beliau yang mulia. Itu semua sudah alhamdulillah kebanyakan sudah kita pelajari dalam kitab Syama'il An-Nabi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab maja'a fi asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang nama-nama Rasulullah. Jadi nama Rasulullah yang kita kenal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah punya nama lain. Rasulullah punya julukan-julukan, Rasulullah punya gelaran-gelaran yang itu distatementkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di antara cara untuk mencintai Nabi adalah belajar mengenal lebih dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja nama-nama Rasulullah selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita baca dulu ya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam asma'un 'adidah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak. Gelar yang banyak. Wa kasratu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam min kasrati awsafihil jamilah. Dan banyaknya nama-nama Rasulullah itu diambil dari sifat-sifat beliau yang mulia. Falaysat asma'uhu sallallahu alaihi wasallam mujarrad a'lam. Dan namanya Rasulullah itu bukan sekedar nama, tapi nama yang nama itu menunjukkan orangnya. Kan ada toh misalnya orang namanya bagus tapi akhlaknya enggak bagus. Ada orang namanya Jamil, Jamil tapi orangnya enggak jamil. Jamil itu artinya indah. Ada orang namanya bagus tapi orangnya enggak bagus. Ada orang yang namanya itu indah tapi orangnya enggak indah. Lah Rasulullah itu tidak begitu. Rasulullah itu punya nama yang namanya itu menunjukkan kepribadiannya. Walisat asma'uhu sallallahu alaihi wasallam mujarrad atau mujarrada a'lamin. Namanya Rasulullah itu bukan sekedar nama, bukan. Tapi nama yang menunjukkan kepribadiannya. Bal hiya a'lamun dalatun ala ma'anin. Tapi nama-nama yang disematkan ke Rasulullah itu menunjukkan maknanya. Ismun alal musamma. Nama yang menunjukkan sesuatu yang dinamai. Kalau Rasulullah punya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memang orangnya terpuji. Bukan sekedar namanya Muhammad tapi orangnya tercela, enggak. Muhammad artinya orang yang terpuji sallallahu alaihi wasallam dan memang kenyataannya Rasul secara pribadi adalah orang yang terpuji. Hiya biha awsafun. Jadi nama-namanya Rasulullah itu mengandung sifat-sifat. Yang sifat-sifat itu menunjukkan hakikat pribadi Rasulullah. Fala tudadu fiha al-alamiyata al-wasfa. Wala tudadu fiha al-amaliyya al-wasf. Jadi, alamiyya al-wasf. Jadi, bukan berarti namanya bertentangan dengan sifatnya, karakternya enggak. Ini berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Ada orang namanya Muhammad. Tapi mohon maaf, akhlaknya rusak. Ini berarti namanya enggak menunjukkan sifat kepribadiannya. Lah, beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu punya nama Muhammad yang artinya orang terpuji dan memang orangnya pun terpuji. Dan selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga punya nama-nama yang lain dan setiap nama itu menunjukkan hakikat kepribadiannya. Lah, apa saja nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayo kita simak, kita baca hadisnya. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidhi rahimahullah. Beliau berkata, haddathana Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin. Qalu haddathana Sufyan an-Zuhri an Muhammad bin Jubair ibn Mut'im an abihi. Berarti dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Simak baik-baik para pemirsa Aliman TV, para pendengar, para hamba-hamba Allah yang mulia, dengarkan nama-nama nabimu agar kita kenal siapa nabi kita. Perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innali asma'an. Sesungguhnya aku ini punya nama-nama. Apa saja? Kata beliau, ana Muhammad. Aku ini Muhammad. Manusia yang terpuji, yang mulia. Kemudian, wa ana Ahmad. Dan namaku juga Ahmad. Nanti saya jelaskan nih, apa artinya Muhammad, apa artinya Ahmad. Nanti saya jelaskan, masing-masing. Ini saya baca dulu nama-nama Rasulullah. Kata beliau, ana Muhammadun. Aku ini Muhammad. Selanjutnya beliau berkata, wa ana Ahmadu. Aku ini juga Ahmad. Wa ana al-mahi. Alladhi yamhullahu biyal kufra. Dan aku juga al-mahi. Nah, ini mungkin jarang kita dengar ini ya. Kalau nama Muhammad sering kita dengar. Namanya Rasulullah Ahmad sering kita dengar. Tapi yang nomor tiga ini, nah, namanya Rasulullah adalah Al-Mahi. Sang penghapus. Kenapa dikatakan sang penghapus? Alladhi yamhullahu bihal kufra. Karena Rasulullah itu menghapuskan kekufuran. Makanya diantara namanya Rasulullah adalah Al-Mahi. Yang menghapus, yang menghancurkan kejelekan. Kemudian yang nomor empat sekarang, wa anal hasyir, dan aku adalah al hasyir. Nah, ini nama lain Rasulullah yang nomor apa tadi? Nomor empat, al hasyir. Alladhi yuhsyarun nas ala qadami. Al hasyir artinya apa sih artinya al hasyir? Yakni dikatakan di sini yuhsyarun nasu ala qadami. Nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di kedua kakiku. Nah, nanti saya jelaskan. Ini dibaca dulu. Wa ana al-aqibu, dan aku adalah al-aqib. Aqib artinya penutup. Penutup yang artinya menutup kerasulan, enggak ada kerasulan lagi. Wal-aqibu atau iya yang datang terakhir kali itu al-aqib. Al-aqib alladhi laisa ba'dahu nabiyyun. Makna al-aqib adalah yang tidak ada nabi setelahnya. Nah, itu ya. Oke, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut hadis ini dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan dikeluarkan al-Imam Muslim dan juga dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'nya. Jami' At-Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Ya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini, Rasulullah dalam satu hadis ini ya, nanti ada lagi hadis berikutnya. Tapi dalam satu hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berapa nama? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Jadi Rasulullah punya lima nama menurut hadis pertama ini. Dan nanti ada nama lagi pada hadis-hadis berikutnya. Nah, kita akan simak. Kita akan jelaskan satu persatu nama-nama Rasulullah tersebut. Yang pertama, nama Rasulullah adalah Muhammadun. Nah, alladhi sammahu bihi waliduhu. Yang menamainya adalah bapaknya. Nah, mungkin bapaknya di sini apakah Abdullahnya atau kakeknya. Ya, Muhammadun. Ya. Biilhamillah, berdasarkan ilham dari Allah. Supaya bocah bayi ini diberi nama Muhammad. Dan memang pada waktu itu nama Muhammad itu tidak terkenal atau barang jarang dipakai di kalangan bangsa Arab. Orang Arab kalau punya nama Amr, Sahel, Suhel, ya kemudian apalagi Zaid. Nah, namanya ya kurang lebih banyak kita pahami lah orang-orang Arab namanya. Tapi pada waktu itu jarang atau mungkin belum ada mungkin. Atau jarang sekali orang memakai nama Muhammad. Dan Allah mengilhamkan kepada bapaknya Nabi atau kakeknya Nabi supaya Nabi diberi nama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna mahmudan fid dunya wal akhirah, supaya jadi orang yang baik terpuji, karena Muhammad artinya orang yang terpuji. Supaya terpuji dunia dan akhirat. Wa makna Muhammadun, makna kata Muhammad atau makna nama Muhammad, yakni alladzi lahu as-sifat al-fadilah wal manaqib al-karima allati tuhmad. Makna kata Muhammad adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang indah sehingga terpuji dengannya. Nah, itu adalah nama Rasulullah yang pertama, yang paling terkenal dan yang kita ketahui bersama-sama ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang mana dengan sifat-sifat terpuji itu dia dipuji oleh manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil sampai wafat dijaga oleh Allah. Tidak pernah melakukan maksiat. Bahkan Rasulullah pernah hampir melakukan kemaksiatan, langsung Allah cegah sehingga tidak sampai Rasulullah melakukan kemaksiatan. Ya. Diceritakan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, Rasulullah dulu hampir saja mendengarkan nyanyian-nyanyian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah mendengarkan nyanyian-nyanyian itu masih Rasulullah masih kecil, masih bocah, masih pemuda lah, remaja. Maka Allah tutup telinganya Rasulullah dan Rasulullah ditidurkan oleh Allah sehingga enggak sampai Rasulullah mendengarkan nyanyian-nyanyian dan biduanita-biduanita tersebut. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Dan sebelum jadi rasul, Nabi sudah akhlaknya mulia. Seluruh orang kafir Quraisy, tua, muda, anak kecil, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, sepakat. Kalau ditanya siapakah manusia yang paling baik, paling amanah di kota Mekah, seluruhnya sepakat. Sepakat semuanya. Yang paling baik di kota Mekah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu padahal belum jadi nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberi nabi akhlak yang mulia sebelum Allah memberikan kepada nabi kerasulan dan kenabian. Saya ulangi ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia sebelum mendapatkan kerasulan dan kenabian. Karena dijaga oleh Allah. Karena kalau orang itu punya track record yang jelek, akhlaknya bejat misalnya, terus umur 40 jadi nabi, orang gak percaya. Orang akan mengatakan, loh, kamu dulu nyolong, kamu dulu begini. Makanya Allah gak mau. Maka Rasulullah dididik oleh Allah, dijaga oleh Allah, semenjak jadi bocah sampai jadi Rasul, gak pernah melakukan kemaksiatan. Sehingga gak ada hujah bagi kaumnya untuk menjelekkan akhlaknya. Sepakat orang kafir Quraisy pun mengakui bahwa Rasulullah itu orang yang baik. Tapi gara-gara beda ideologi, beda keyakinan, itulah akhirnya mereka benci. Sebenarnya dari sisi sosial dan dari sisi moralitas, tidak ada yang bisa mencela Rasulullah, tidak ada. Dari nasab bagus, dari wajah ganteng, dari moralitas terjaga. Tapi karena perbedaan ideologi, mereka membuat cerita-cerita hoax, cerita-cerita hoax, cerita-cerita yang gak benar, terus dilekatkan ke Rasulullah. Penyihir, penyair, dukun. Padahal mereka sendiri tahu, Nabi Muhammad itu gak seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya, jadi itu nama Rasulullah yang pertama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lah, dulu orang kafir Quraisy itu memplesetkan nama Rasulullah dari Muhammad menjadi lawannya Muhammad yaitu Mudzammam. Saya ulangi. Semoga ini menjadi ilmu. Jadi dulu orang kafir Quraisy itu ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi rasul, mereka nyinyirin Nabi. Mereka menyinyir Rasulullah. Mereka ngebuli Rasulullah dan memplesetkan nama Rasulullah, didatangkan kebalikannya. Muhammadun diganti Mudzammamun. Dan Mudzammamun adalah antonim atau zid dari Muhammad. Nah, lawan kata dari Muhammad. Kalau Muhammad orang yang terpuji, maka Mudzammam artinya orang yang tercela. Diplesetkan sama mereka. Dan Rasulullah berkata, perhatikan. Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Tidakkah kalian terkagum-kagum bagaimana caranya Allah memalingkan dariku celaan Quraisy dan laknatnya mereka? Yastimuna Mudzammaman. Mereka mencela-cela Mudzammam. Hei Mudzammam, hei Mudzammam. Hei si tercela. Wayal'anuna Mudzammaman. Mereka mencela Mudzammam. Padahal aku bukan Mudzammam, aku Muhammad. Jadi Allah selamatkan nama Muhammad ini. Sehingga mereka dengan sendirinya memplesetkan nama itu. Mereka mencela Mudzammam. Padahal Nabi bukan Mudzammam. Nabi Muhammad. Allah selamatkan nama Muhammad ini dari kejelekan. Begitu maksudnya. Nah, ini riwayat Imam Bukhari. Jadi intinya kesimpulannya, nama Rasulullah yang pertama adalah Muhammad. Oke ya. Kemudian sekarang yang nomor dua. Nama lain Rasulullah adalah Ahmad. Ini juga sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan bahwa dulu di kitab Injil ada kata Ahmad yang itu merujuk kepada nama lain Rasulullah. Min ba'dismuhu Ahmad. Yesus atau Nabi Isa mengatakan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ini ada di Al-Quran cerita ini. Al-Quran menceritakan bahwa dulu Nabi Isa berkata kepada kaumnya bahwa nanti akhir zaman akan ada Nabi yang bernama Ahmad. Lah Ahmad memang nama lain Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, ana Ahmad, aku ini Ahmad. Nah, perhatikan kenapa kok disebut Ahmad? Apa sih makna kata atau nama Ahmad ini? Kata Asy-Syarih Al-Syekh Abdul Razzaq, Ahmad artinya wa huwa ahmadun nasi lillah. Ahmad adalah orang yang paling senang memuji Allah. Ahmadun nasi lillah. Berarti yang paling banyak memuji Allah, itu maksudnya. Ahmadu an-nasi lillah. Jadi Rasulullah itu ahmadun nasi lillah, artinya orang yang banyak memujinya kepada Allah, itu maksudnya. Wa a'zamuhum sana'an 'ala Allah, yaitu orang yang sering-sering memuji Allah dan menyanjung-nyanjung Allah. Nah, itu ya. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama lain Rasulullah adalah Ahmad. Nah, itu nama yang nomor dua. Sekarang nama Rasulullah yang ketiga. Wa anal mahi. Nah, perhatikan kata Rasulullah, aku ini al-mahi. Nah, al-mahi. Kenapa Rasulullah disebut al-mahi? Apa sih artinya al-mahi? Al-mahi artinya si penghapus. Sang penghapus. Dari kata-kata maha yamhu, artinya menghapus. Al-mahi artinya sang penghapus. Maksudnya apa Ustadz, kok namanya Rasulullah kok al-mahi, penghapus? Beliau mengatakan alladzi yamhullu bihil kufra. Artinya Allah itu menghapus kekafiran melalui aku, kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyebutkan kepada kita bahwa beliau punya nama. Namanya ada al-mahi, yang menghapuskan kekafiran. Dan menghapuskan kesesatan dan apa namanya penyimpangan dan penyelewengan. Diluruskan kembali. Jadi ceritanya kan gitu. Dulu orang Arab itu beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu orang Arab jahiliyah, dulu zaman dulu, nenek moyang mereka, orang Arab itu beragama dengan agama yang lurus, agama ahli tauhid, agamanya Nabi Ibrahim, dan agamanya Nabi Ismail alaihi masalam. Tauhid dulu itu. Terus diselewengkan. Diselewengkan oleh salah seorang ya Arab. Ya, sehingga terjadilah penyembahan berhala di kota Arab atau di bangsa Arab secara umum, di bangsa Arab. Hijaz, Mekah dan Madinah dan seterusnya. Terjadi penyembahan berhala, turun-temurun akhirnya disembah berhala yang disembah. Terus datanglah Rasulullah, Rasulullah menghapus kekafiran-kekafiran, berhala-berhala, kemudian penyimpangan-penyimpangan dihapus Rasulullah, dikembalikan lagi ke agama tauhid. Seperti tauhid yang dulu dipegang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan, aku ini al-mahi. Al-mahi artinya sang penghapus. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah ini penghapus segala bentuk kekafiran, penyimpangan yang terjadi di masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Penyembahan berhala dihapus semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa beliau punya nama al-mahi. Yang nomor empat. Ya, betul ya nomor empat. Ya, nomor empat. Rasulullah punya nama Al-Hashir. Al-Hashir. Sang pengumpul. Ya. Kenapa disebut Rasulullah itu Al-Hashir? Al-Hashir yakni yang menghimpun. Sang penghimpun. Kenapa disebut Al-Hashir? Alladzi yuhsyarun nas ala qadami. Karena nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan, manusia akan dihimpun di atas kedua kaki, di atas kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah, perhatikan ini syarah dari Syekh Abdul Razzaq. Kenapa Rasulullah diberi nama Al-Hashir, orang yang menghimpun? Mengapa? Perhatikan. Annahu sallallahu alaihi wasallam yataqaddamu an-nasa fil hasyr. Karena nanti pada hari kiamat Rasulullah itu terdepan di hari al-hasyr, di yaumil mahsyar, di padang mahsyar nanti itu ketika manusia semua dihimpun, dikumpulkan, digiring, itu Rasulullah terdepan. wa yakunu awwala man yun man yunshaku anhu al-qabru. Rasulullah adalah manusia pertama yang kuburannya akan terbuka. Jadi nanti kan pada hari kiamat manusia akan bangkit dari alam kuburnya masing-masing nanti. Dari kuburannya masing-masing nanti pada hari kiamat manusia akan keluar dari kuburannya. Dan Rasulullah adalah awwal man yunshaku anhu al-qabru. Jadi Rasulullah adalah manusia yang pertama kuburannya nanti terbelah dan terbuka. Jadi Rasulullah yang pertama. Summan nasu ala isrihi. Nah, perhatikan, kemudian nanti manusia ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dijuluki al-hasyir, yang menghimpun. Jadi nanti pada waktu hari kiamat manusia dihimpun, digiring menuju padang mahsyar, itu Rasulullah yang terdepan, dan Rasulullah lah orang yang pertama kali keluar dari kuburannya, dari makamnya. Ya, itu maksudnya. Dan itu menunjukkan pujian, ya. Bukan makna celaan, makna pujian. Kemudian yang nomor lima, nama Rasulullah yang nomor lima adalah, beliau mengatakan, wa ana al-aqib. Aku adalah al-aqib. Al-aqib adalah, apa makna al-aqib? Kenapa Rasulullah punya nama al-aqib? Aqib artinya, ja'alahullahu khatiman linnabiyin. Aqib artinya nabi terakhir yang setelahnya enggak ada nabi lagi, itu maksudnya. Rasulullah dijadikan Allah nabi terakhir yang setelah nabi sudah enggak ada nabi yang lain. Rasulullah adalah akhirul anbiya wal mursalin, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada nabi lain. Lah, nabi yang terakhir atau penutup para nabi, itulah makna dari aqib. Rasulullah adalah al-aqib, artinya nabi terakhir yang enggak ada lagi nabi setelahnya. Itu maksudnya. Khotol iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjut pada hadis berikutnya, maka saya ingin memberi kesimpulan ya, pada hadis yang pertama ini. Jadi menurut hadis yang pertama ini, diriwayatkan al-imam al-Bukhari dan imam Muslim, Rasulullah punya lima nama. Yang pertama Muhammad, yang artinya manusia yang memiliki akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Sehingga dengan sifat-sifat itu dia dipuji oleh manusia, disegani, disanjung oleh manusia. Manusia yang terpuji akhlak dan sifat-sifatnya. Itu nama Muhammad. Yang kedua, beliau punya nama Ahmad. Ahmad artinya orang yang paling banyak memuji Allah. Orang yang paling banyak menyanjung Allah. Itu makna dari kata Ahmad. Ahmadun nas lillah, itu maksudnya. Yang nomor tiga, nama Rasulullah adalah Al-Mahi, yang melenyapkan, yang menghapus segala bentuk kekafiran. Yang nomor empat, nama Rasulullah adalah Al-Hashir, yang menghimpun manusia, yang terdepan di padang mahsyar. Yang nomor empat, nomor lima adalah Al-Aqib, yang datangnya paling akhir, menutup seluruh para nabi, yang enggak ada nabi setelah Rasulullah. Itu lima nama Rasulullah dalam satu hadis. Lah ini sekarang kita pindah ke hadis berikutnya. Ada lagi, tidak hanya lima tadi. Ternyata ada lagi. Apa saja itu? Mari kita simak, perhatikan betul-betul hadis yang kedua ini. Qala al-muallif al-imam at-tirmidhi rahimahullah. Haddasana Muhammad bin Tarifin al-Kufiyu. Qala. Haddathana Abu Bakrin ibnu Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Hudzaifah, dari Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman adalah sahabat Nabi yang mulia, yang memiliki julukan Sahibu Sirir Rasul, pemegang rahasia Rasulullah. Hudzaifah berkata radhiyallahu an, laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi turukil Madinah. Nah, perhatikan. Kata sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman, aku pernah menemui atau berjumpa dengan Rasulullah di sebagian jalanan kota Madinah. Jadi pernah ketemu di jalan di kota Madinah. Faqala, maka Rasulullah berkata. Nah, ini perhatikan. Ini penting sekali. Rasulullah menyampaikan nama dirinya, menyebutkan sifat-sifat atau nama-namanya. Rasulullah bersabda, ana Muhammadun, aku ini Muhammad. Wa ana Ahmadu, aku ini Ahmad. Wa ana Nabiyur Rahma, aku adalah Nabi welas asih. Aku adalah Nabi kasih sayang, Nabi rahmah. Wa Nabiyut Taubah, aku adalah Nabi Taubat. Nabiyut Taubah. Wa ana Al-Muqaffa, aku adalah Al-Muqaffa. Apa makna Al-Muqaffa? Nanti saya jelaskan. Wa ana Al-Hashir, aku adalah Al-Hashir. Wa Nabiyul Malahim, dan aku adalah Nabi Al-Malahim. Nah, jadi di sini disebutkan, coba saya hitung dulu ya. Muhammad, Ahmad, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Al-Muqaffah, Al-Hashir, Al-Malahim. Nah, hadis kedua ini disebutkan 7. Tetapi 7 ini sudah disebutkan pada hadis yang pertama 3. Muhammad sudah disebutkan, Ahmad sudah disebutkan, kemudian Al-Hashir sudah disebutkan. Nah, berarti saya ulangi ya, hadis yang pertama Rasulullah menyampaikan 5 nama. Pada hadis yang kedua Rasulullah menyebutkan 7 nama. Muhammad, Ahmad, Nabiur Rahman, Nabiut Taubah, Al-Muqaffa, Al-Hashir, Nabiul Malahim. Tetapi 7 ini, 3 sudah disebutkan pada hadis yang pertama. Sehingga pada hadis ini ada tambahan, berapa tadi? Ada tambahan 4 yang belum dijelaskan di hadis yang pertama. Yaitu Nabi Rahmah, Nabi Taubah, Al-Muqaffa, dan Nabiul Malahim. Nanti saya jelaskan 4-4-nya ini, tambahan dari yang pertama tadi. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis berikutnya ini sama ya. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Nadhr ibn Shumail qala anba'ana Hammad ibn Salam an 'Asim an Rizzin an Hudzaifah anin Nabi nahwahu bi ma'nahu. Wa hakadha qala Hammad ibn Salam an 'Asim an Zirrin an Hudzaifah. Sama dengan hadis tadi. Sehingga di sini ada tambahan lagi ada tambahan lagi 4 nama. Jadi yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi kan ada 5 nama. Hadis yang kedua ini ada 7 nama. Tapi 7 nama ini ada 3 yang sudah dijelaskan di 5 yang tadi. Sehingga ada 4 yang belum dijelaskan. Total berarti 5 tambah 4, 9. 5 tambah 4 berarti 9. Yang 5 sudah dijelaskan. Sekarang saya jelaskan 4 nama lain Rasulullah. Apa saja 4 ini? Ya, kalau tadi kan 5 berarti sekarang yang ke-6. Sekarang yang ke-6, Nabiur Rahmah. Kata Rasulullah, ana Nabiur Rahmah. Aku ini Nabiur Rahmah. Nabi yang memiliki sifat welas asih. Nabi yang memiliki sifat kasih sayang, santun, welas asih. Arsalahullahu ta'ala liyakuna rahmatan lil alamin. Rasulullah dijuluki Nabi Rahmah karena beliau ini diutus Allah sebagai rahmah bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Farrahmatu kulluha fi ittiba'ihi. Maka setiap bentuk kasih sayang adalah dengan cara mengikuti Rasulullah. Kalau engkau ingin menjadi orang yang penuh welas asih, ikutilah Rasulullah. Ya, jadi itu nama Nabi yang ke-6. Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang, Nabi welas asih. Kemudian yang nomor 6 di antara nama lain Rasulullah adalah Nabiut Taubah. Apa maksud dari nabinya Nabi Taubah ini? Maksudnya adalah Bu'itha sallallahu alaihi wasallam lidakwatin nas ila taubah ilallah wal inaba ilaihi. Fakana sallallahu alaihi wasallam imamat tawabin. Nah itu. Maksud dari Nabiut Taubah adalah bahwa Rasulullah ini diutus oleh Allah untuk mengajak manusia tobat kembali kepada Allah. Dan beliau adalah imamut tawabin, imam pemimpin bagi orang-orang yang ahli taubat. Itu maksudnya. Kemudian nama yang nomor 7, Rasulullah punya nama wa anal muqaffa. Kata Rasulullah, aku adalah al-muqaffa. Apa artinya al-muqaffa? Muqaffa adalah huwa imma ism fa'il fayakunu ma'nau alladhi qaffa athar al-anbiya. Ya. Fal-anbiya wa alaihimus salatu wassalam abna'u allatin aqidatuhum wahidah wa syara'i'uhum mukhtalifah. Wa imma ismun maf'ul fayakunu ma'u alladhi kufiya bi ala atharil anbiya. Jadi Rasulullah itu punya nama al-muqaffa. Al-muqaffa ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah isim fa'il. Apa maksudnya alladzi qaffa atharul anbiya? Maksudnya adalah Rasulullah adalah al-muqaffa. Al-muqaffa artinya nabi yang mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu. Karena seluruh para nabi dari Adam sampai Rasulullah akidahnya sama. Semuanya mengajak kepada tauhid. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah, fabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk-petunjuk mereka itu para nabi iktadi, maka kalian harus mengambil petunjuk dan mengikuti mereka. Sehingga, mohon maaf, yang nomor 6 7 8, yang nomor 8 ya muqaffa ini. Yang nomor 8 al-muqaffa artinya nabi yang mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu. Karena seluruh nabi akidahnya sama, yaitu tauhid. Sehingga Rasulullah mengatakan ana al-muqaffa, aku adalah al-muqaffa. Artinya nabi yang mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu sama-sama memperjuangkan tauhid. Itu ya. Atau muqaffa artinya isim maf'ul. Yang artinya Rasulullah ini disusulkan, nabi yang disusulkan untuk mengikuti nabi-nabi yang terdahulu. Jadi ada dua makna. Al-muqaffa bisa artinya isim fa'il yang artinya nabi yang mengikuti, menelusuri jejak-jejak nabi yang terdahulu. Itu makna pertama. Atau makna yang kedua isim maf'ul. Artinya nabi yang disusulkan untuk mengikuti nabi-nabi terdahulu. Sama intinya. Intinya adalah Rasulullah ini secara akidah sama dengan nabi-nabi terdahulu, mengajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Makanya dijuluki al-muqaffa, yang mengikuti jejak-jejak nabi terdahulu dalam hal akidah, yaitu memegang tauhid. Yang terakhir, yang nomor 9, nama Rasulullah adalah Nabiul Malahim. Nabi al-Malahim. Al-Malahim. Al-Malahim artinya apa? Al-Malahim ini jamak dari Malhama. Wahual harb artinya perang. Nabiul Malahim, nabi perang. Wasumyal hal berhama, kenapa perang dikatakan Malhama? Malhama dari kata luhum, daging. Karena dalam peperangan itu ada daging yang terkoyak, kena panah, kena tusukan pedang. Makanya di Al-Malahim nama lain dari perang, nabi perang. Kenapa nabi perang di sini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang bukan makna negatif, karena agama Islam bukan agama yang pasif. Agama Islam bukan agama pasif. Kalau diserang ya nyerang. Kalau mereka dizalimi ya mereka mencari perlindungan dan mempertahankan diri, bukan agama yang pasif. Sehingga kata-kata perang itu ada dalam agama Islam. Term harb atau perang dalam Islam ada. Cuman gak boleh kita pahami dengan pemahaman yang salah. Jadi apakah di Islam ada perang? Ada. Ada. Nah, Rasulullah juga perang. Ya. Jadi gak boleh kita meniadakan bahwa di dalam Islam ada perang. Ada perang dalam Islam. Rasulullah SAW dikepung oleh orang kafir Quraisy dalam perang Khandaq. 10.000 pasukan sekutu ingin menghancurkan kota Madinah. Apakah kita ini agama yang pasif terus menyerahkan lehernya kepada musuh? Wes gak apa-apa sembelihin. Apakah gitu? Lah, agama Islam bukan agama pasif. Manakala mereka menyerang, maka Rasulullah pun mengambil tindakan. Bukan agama yang pasif terus pasrah mau dibunuh terus lehernya dikasihkan. Enggak. Islam mempertahankan agamanya. Makanya kita enggak boleh menghilangkan kata-kata harp perang dalam Islam karena kenyataannya ada. Rasulullah pernah diganggu oleh kafir Quraisy. Jasan Ja'ar hartanya kaum muslimin dirampas di kota Mekah. Itu nanti menjadi cikal bakal di antara sebab terjadinya perang Badar. Jadi di situ ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Ya, makanya enggak boleh juga kita artakan bahwa enggak ada perang dalam Islam. Ada, tetapi perang pada tempatnya, gitu loh. Bukan kemudian kita salah artikan, kemudian perang ngawur atau mengadakan kerusakan di negeri Islam, bukan itu perang yang dimaksud ya, tetapi perang dalam makna yang sesungguhnya. Contoh Indonesia sebelum tahun 45 dulu dijajah oleh Belanda, terus terjadi agresi militer dulu, kemudian para kiai, para ulama menyerukan jihad. Ya memang perang. Karena Islam bukan agama yang pasif, agama yang sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya didolimi, diperangi, ya berarti kita harus mempunyai tindakan. Begitulah dalam Islam. Jadi perang tetap ada selama dalam bentuk yang benar, bukan disalah artikan. Lah, makanya Rasulullah dijuluki Nabiul Malahin, Nabi perang. Memerangi kekufuran, memerangi orang-orang yang berusaha untuk menghentikan dakwah. Jadi ini luar biasa. Nabi di sisi lain dijuluki Nabiur Rahmah, Nabi welas asih, Nabi kasih sayang. Tapi di sisi lain Rasulullah juga punya nama Nabiul Malahim, Nabi yang memimpin perang. Ya karena memang seperti yang saya katakan tadi, Islam itu sesuai dengan kondisinya. Tidak selamanya pasif, tidak mesti. Karena pasti ada sesuatu yang mengharuskan angkat senjata. Sesuai dengan konteksnya. Dan itu harus dimaknai dengan makna yang benar. Itu ya. Kemudian terakhir, Asy-Syarih, Asy-Syeikh Abdul Razzaq selaku pensyarah kitab ini memberi nasihat kepada kita. Yajibu alal muslim. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk hati-hati dalam bab memberi nama kepada Rasulullah. Ya, tidak boleh min tara'iqi ahli al-ghulu alladzina yudzifuna lin-nabi asma'an aw wa awsafan la taliqu illa billah. Enggak boleh kita menamai Rasulullah dengan nama-nama yang mengandung pengkultusan sampai-sampai menamai nabi dengan nama yang sebenarnya itu nama untuk Allah, enggak boleh. Kita namai nabi seperti nabi menjelaskan ke kita tentang nama-namanya. Adapun menamai Nabi dengan nama-nama yang di luar kapasitas seorang Rasul, tidak boleh. Seperti, kata smiatin Nabi al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Menamai Nabi dengan al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Ini tidak boleh. Karena itu adalah asma'ul husna, nama-namanya Allah. Gitu ya. Jadi, jangan sampai salah dalam menamai Rasulullah. Awaswi bi annau ahata bi kulli syai'in ilma, atau memberi sifat kepada nabi bahwa nabi itu mengerti segala sesuatu di muka bumi ini. Enggak boleh, karena yang mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersisa sedikit pun, itu Allah saja. Nabi pun enggak tahu kecuali sebatas yang disampaikan Allah melalui wahyu. Buktinya Rasulullah terluka, Rasulullah kena senjata dan Rasulullah berdarah dalam perang Uhud. Itu dalil bahwa Nabi enggak tahu akan apa yang akan terjadi. Tahu hanya sebatas yang dikabarkan wahyu. Yang tidak dikabarkan ya tidak tahu. Makanya enggak boleh kita hulu kepada Rasulullah menamai dengan nama-nama yang sebenarnya itu namanya Allah. Seperti Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Wal-Batin. Itu nama Allah, enggak boleh disematkan kepada Rasulullah. Kita cintai Rasulullah, kita teladani Rasulullah, kita puji Rasulullah, kita letakkan di atas kepala-kepala kita. Ya, tetapi sesuai dengan dawabitnya, kaedahnya, Rasulullah sendiri mengatakan la tutruni kama atrotin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan memuji, memuluk-mulukkan aku, mengkultus-kultuskan aku seperti orang Nasrani memuji-muji dan mengkultus-kultuskan Nabi Isa. Kita puji Rasulullah, kita cintai Rasulullah, kita muliakan Rasulullah, kita agungkan Rasulullah sesuai batasan-batasan syariat. Kita mencintai beliau, meneladani sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, kita kita ikuti, kita muliakan, kita hidup-hidupkan. Itu cara kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, "Masya Allah wa syi'ta." Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Nabi. Maka Nabi marah dan mengatakan, Nabi menegurnya dan mengatakan, "Aja'altani lil-lail idlan?" Apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? "Kul masya Allah wahda," katakanlah sesuai dengan kehendak Allah semata, enggak boleh dan kehendakmu wahai Nabi. Cukup masya Allah titik, gitu maksudnya Rasulullah. Artinya Rasulullah melarang kita untuk menyandingkan beliau dengan Allah secara setara, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, Nabi sendiri mengingatkan kita agar jangan sampai mengangkat derajat kenabian menjadi derajat ketuhanan. Sebagaimana orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa di atas level kenabian dan level kerasulan, diangkat menjadi level ketuhanan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini bukan dalam rangka menghina agama lain, tapi dalam rangka mengenalkan akidah Islam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ikhwatal iman, telah kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini kurang lebih 50 menit ya saya sampaikan tentang bab apa tadi? Maja'a fi asma'i Rasulullah, Rasulillah, nama-nama Rasulullah. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke Mas Khairuddin. Monggo kami kembalikan ke panjenengan. Taib, sekarang jazakumul khair atas materi yang telah disampaikan tadi. Taib, kita buka masuk di sesi kedua untuk layanan soal jawab bagi para pemirsa yang ingin langsung bertanya melalui line telepon. Ada dua opsi, bisa dari line interaktif di 0313710210 ataupun dari line telepon WhatsApp di 0873x04x846. Bisa juga disambungkan dari SMS ataupun WhatsApp langsung di nomor 0873x04x846. Baik, belum ada yang masuk setelah dari line telepon. Kita bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim, terkait pembahasan nama-nama Rasulullah yang sangat mulia, Ustaz. Mungkin Anda ingin bertanya di sini, Ustaz, nama yang tidak boleh dipakai kita sebagai umat Islam bagaimana, Ustaz? Iya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada nama-nama Rasulullah yang kita sebutkan tadi yang enggak mungkin kita menamai diri kita dengan nama itu. Seperti kita namai diri kita dengan Nabiur Rahmah, ya enggak boleh karena kita ini bukan nabi. Atau kita namai diri kita Nabiyut Taubah, Nabi Taubat, Nabi yang mengajak umat untuk bertobat. Ya enggak boleh, wong kita bukan Nabi. Atau Nabiul Malakhim, ya enggak boleh. Ya, tetapi kalau selain itu, saya rasa enggak apa-apa ya, kalau memang itu nama-nama yang tidak menunjukkan kekhususan. Seperti Muhammad, seperti Ahmad, nah itu aja yang kita ambil ya. Ya, kalau yang lain kan khawatir itu tazkiyatun linnafsi. Ya, khawatir itu enggak sesuai apa ya? Tazkiyatun linnafsi itu ngapi-ngapi awake dhewe gitu. Ya, jadi wallahu a'lam bisawab, kayak Al-Aqib yang menutup para nabi kan enggak mungkin. Mungkin kita ini bukan nabi kok. Nah, tapi kalau Muhammad, Ahmad tidak mengapa, dan para salaf kita banyak yang namanya Muhammad dan Ahmad. Adapun kayak Nabiur Rahmah, terus apa tadi Al-Hashir, Al-Aqib, ya itu jangan. Jangan dalam artian tujuannya menyamai Nabi dalam hal itu. Karena Al-Aqib artinya Nabi yang terakhir yang menutup para Nabi. Makanya enggak usah pakai nama Al-Aqib. Ya. Wallahu'ala. Tapi kalau ada orang namanya Aqib begitu aja ya, saya rasa enggak apa-apa juga ya. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Tapi kalau sudah Nabi Rahmah, terus apa tadi Nabiul Malahim, terus Nabiut Taubah, itu jelas enggak boleh karena kita ini kan bukan nabi gitu ya. Nah, kalau mau nyontoh nama seperti nama nabi ya Muhammad, Ahmad ya monggo. Wallahu a'lam. Muqaffa juga enggak apa-apa juga. Artinya yang meneladani, yang menelusuri jejak para pendahulu yang baik-baik. Enggak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Taib, jazakumul khairan. Taib, kita berikan kesempatan untuk line telepon tadi yang sudah menyambungkan. Monggo langsung dihubungkan kembali di 0873x04x846 tadi 0313710210 masih dalam pembahasan kita dari kitab Syama'il Nabi, dari pembahasan nama-nama Rasulullah di pertemuan kita yang 46. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang sudah mencoba menyambungkan. Kita berikan kesempatan. Nah, baik, sepertinya belum tersambung. Kita langsung bacakan pertanyaan selanjutnya di sini. Bismillah, Ustaz. Saya dinamai ibu saya dengan nama yang maknanya baik, namun nama tersebut terinspirasi dari seseorang yang bukan beragama Islam, Ustaz. Bagaimana kain, Ustaz? Diberi nama oleh sang, ada saudara kita yang diberi nama oleh orang tuanya secara nama baik, iya, tapi bukan terinspirasi dari orang yang bukan Islam. Namanya siapa dulu? Baik ini apa parameternya? Tapi gak disebutkan namanya ya, saya gak tahu ini baik kayak gimana. Kalau dari sisi nama misalnya ternyata itu nama bagus, gak ada masalah ya, ya gak masalah. Adapun terinspirasinya orang tua kita dulu dengan orang kafir ya, ya, ya itu dulu ya. Sekarang yang penting nama itu baik ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu ini model namanya kayak gimana juga, karena khawatir dikira bagus, padahal nggak bagus. Ya, singkat kata, kalau memang itu namanya bagus secara makna, ya monggo nggak apa-apa. Adapun keyakinan orang tua dulu ya mungkin itu dulu karena nggak ngerti. Nah, sekarang sudah ngerti alhamdulillah, dan namanya bukan nama yang jelek ya, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa dipakai. Selama nama itu tidak mengandung unsur-unsur yang salah dan paradigma orang tua sudah berubah, ya monggo enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita berikan satu kesempatan lagi sebelum kita akhiri pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini di 0313710210 atau di 0873x04x846. Baik, Ustaz, sebenarnya tadi pertanyaan terakhir yang dapat kita bacakan karena sudah tidak tersambung tadi, sebenarnya penelponnya sudah mencoba menyambungkan. Mungkin sebelum kita akhiri, Ustaz, ada sedikit kesimpulan ataupun nasihat bagi para pemirsa yang sudah menyimak pada pertemuan malam hari ini, Ustaz. Okay. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pendengar Radio Suara Al-Iman yang disayangi oleh Allah, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, simak terus ya kajian kita tentang Syama'ilun Nabi, supaya kita tahu bagaimana Rasulullah SAW, namanya Rasul, tentang seluk-beluk Nabi kita harus tahu, karena itu Nabi kita. Supaya dengan itu kita mengenal Rasulullah, tumbuh rasa cinta, dan ujungnya yang ingin kita petik dari pelajaran ini adalah kita berusaha mencintai Nabi dengan mengikuti dan meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insya Allah saya coba lihat dulu. Nah, ini penting ini yang pada pertemuan yang akan datang. Jadi kajian kita ini Rabu malam, Rabu setelah Isya, dan juga Ahad ya, Mas Khairuddin ya. Ahad setelah Isya, khusus tentang kajian kitab Syama'ilun Nabi ya, Syarah Syama'ilun Nabi. Dan pada pertemuan akan datang saya akan menjelaskan bab Maja'a fi Aishin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang kesederhanaan hidupnya Rasulullah. Bagaimana hidupnya Rasulullah? Bagaimana dalam keluarganya? Bagaimana pekerjaan Rasulullah? Bagaimana Rasulullah menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan? Itu besok akan kita pelajari. Kalau ya, kalau enggak hari Ahad ya hari Rabu. Silakan disimak terus. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, supaya kita lebih kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi apa yang disampaikan bermanfaat. Ngapunten bila salah kata, salah ucap, nyuwun dimaafkan nggih. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.